Don't worry, oh apa adanya. Biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Yo, kita lapangkan dada. Don't worry. Oh yeah. Buatlah hidup ini semudah mungkin. Gak perlu disesali. Jangan menyiksa diri. Yo, kita nyanyi bersama. ilang. Yen di eling eling, yen di eling eling, manise ora iso ilang. Laku mlaku nang ngayuk Jakarta, lali omah lali wektu mrana kanca mrene kanca. Rame rame mampir ngombe umbar guyu, cerita ngelar ngitul weteng duwe ora usah bingung. Sega kucing ora apa-apa rega miring monggo kersa. Ngayak Jakarta, ngayak Jakarta. Pos di rotasi wonten londo-londo krosan manggon tiang moncong moro seneng. Ojo lali lesehan kudep Malioboro, nombai hati kangen yang suwe ora ketemu. Ayam tepos di rata sepontan landa-landa perasan manggang tiang moncong moro sena. Oca lali lesehan kudak Malioboro, nombai hati kangen yang suwe. Sampar lila atete wele rumasa ingat cerita bahala mangsa kergaji rumasa untung rasa jengka bisa urat canggare kaira lembarasa di Bandung loba baraya ayah isu kerpatu kerbeja. Ayah burang tersilet teyangan, ayah peting noh binuku baja, ayah di Bandung semangat Asia Afrika. rasa jang kabisa ora canggere kaero teka rasa di Bandung lo babaraya aya esuk kerbak kerbeja aya berangkar silete yangan aya peting lo binuku baca aya di Bandung semangat Asia Afrika. Reggae. meraih mimpi. Ketika aku jatuh cinta padamu yang telah tercipta, ketika aku jatuh cinta, tak ingin berakhir, berharap selalu merasakan. Bawalah aku ke sana, wujudkan aku untuknya. Dekatkan aku dengannya, janganlah hanya hayalan. Gundah gulana hati cinta padamu yang telah tercipta, ketika aku jatuh cinta, tak ingin berakhir, berharap selalu merasakan. Dekatkan aku dengannya, janganlah hanya Gemah ripah lo cinawi, yang telah berubah arti. Oh sayang, sayang, sayang. Hutang dulu bayar nanti. Oh ya ya ya ya ya. Hutang dulu cucu yang melunasi. Sederhana, cinta damai, murah senyum sapa, jujuran bersahaja. Gak beda-bedain warna kulit agama. Kaya miskin sama saja. Ooh yeah, selalu adil dan sana. Funky, funky, funky, funky, funky, funky. Di zaman gila seperti sekarang ini, ada figur langka yang sedang kita cari. Sehingga ku bermimpi. Aku berandai-andai. Alangkah indahnya kalau masih ada Om Funky di mana-mana. Alangkah indahnya kalau masih ada Om Funky di sekitar kita. Mana-mana. Alangkah indahnya kalau masih ada Om Funky di sekitar kita. makin berkurang, dijamahi oleh tangan-tangan tamak. Apa ini terjadi? Setiap hayal selalu menghadirkan dirimu. Sekian lama berjarak, hasrat semakin ingin dekat, mencoba memelihara harapan yang terpendam. Jalin kasih kembali, sekian lama menunggu, sekian kasih melintas. Aku sayang kamu, tapi tak mau cintaku sia-sia. Make me feel so bad. ikuti aku ke kamar mandi. Sejadi gak di pantai. Perbatasan senja, matahari tersenyum mengisi hari indah. Tenggelam bersama nyanyian alam, sambut malam angin laut membelai. Duduk santai di bakar sepotong minuman, denting suara gitar iringi nyanyian asik terdengar. Sejati gak di pantai, debu rombak hempaskan kebosanan. Tinggal di pantai, lupakan kemunafikan kota. Senja tinggal di pantai, ada cinta yang bersemi di sini.

keringat yang basahi tubuh. Melangkah terus mendaki, lewati waktu di jalan setapak, gapai kaki langit. Abracadabra.

jangan hanya mikir diri sendiri. Cuma bersahabat dengan si Kroni. Berdansa tra-la-la-la-la, menari li-li-li-li-li. Bila kelak menjabat presiden, ingatkan selalu sumpah yang pernah diucap demi Tuhan. Jangan sampai lama ketiduran, jangan sampai lupa daratan, jangan hanya mikir kelompok sendiri. Lalu yang menjadi rakyat siapa?